بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam pembahasan-pembahasan haji, yaitu pada hadis yang ke-237 menurut cetakan ini, cetakan yang bersama syarahnya ya, Taisirul Alam. Dan beberapa hadis ini masih menyangkut yang sebelumnya, yaitu tentang menjadikan hajinya sebagai haji tamattu. Ya, kemarin kita telah terangkan ya, haji tamattu. Jadi di sini kita akan baca singkat insyaallah, kemudian hadis yang lain yang membahas pembahasan lain. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu labbaika bil hajj fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha umratan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, qadimna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu naqul, dan kami mengatakan, yakni mengucapkan, labbaika bil hajj, kusambut panggilanmu ya Allah untuk haji. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memerintahkan kami, faj'alnaha umratan, sehingga kami menjadikannya umrah. Ya, ini terkait dengan yang kemarin kita sebutkan. Artinya para sahabat ketika berangkat dari Madinah menuju Makkah, niat mereka bermacam-macam. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada yang haji ifrad. Nah, ini termasuk yang haji ifrad. Jabir bin Abdullah berangkat dengan niat haji ifrad. Makanya beliau katakan, kami mengucapkan ketika itu, labbaika bil hajj, kusambut panggilanmu ya Allah untuk haji. Nah, ini artinya dia hanya haji tanpa umrah. Ini yang namanya haji ifrad, ya. Nah, dalam perjalanan Rasulullah SAW memerintahkan agar diubah, ya, sehingga diubah menjadi umrah. Berarti ketika itu akhirnya ya sudah umrah dulu. Nah, kalau umrah dulu, selesai umrah, nanti menunggu waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai lagi haji. Nah, ini yang disebut dengan haji tamattu. Umrah dulu, kemudian selesai tahallul, lalu mulai lagi dengan haji pada tanggal 8 Dzulhijjah sampai selesai, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Dan hadis ini menjadi dalil juga bagi para ulama yang mengharuskan untuk mengubah menjadi haji tamattu seperti ini. Jadi siapa saja yang ketika itu ifrad hajinya harus diganti menjadi tamattu dengan cara tadi umrah dulu. Ya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu pendapat ulama tentang itu. Hadis berikutnya, hadis ke-238 yang cetakan ini. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'atin min dhul-hijjah muhillina bil-hajj فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang, sabihata rabi'atin min dzulhijjah, pada waktu pagi tanggal 4 bulan Dzulhijjah, ya. Muhillina bil hajj, mereka itu berniat atau mereka itu ya, kita artikan berniat begitu ya, muhillin ya, berihlal artinya menyuarakan tadi labbaika bil hajj. Berarti mereka berniat untuk haji karena ihlalnya. Ya, ucapannya seperti itu. Fa'amarahum an yaj'aluha umratan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menjadikannya umrah. Faqalu, sehingga mereka pun berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul hil, ini tahallul apa? Qala al-hillu kulluh. Ini tahallul semuanya. Ya. Menjadi halal semua. Nah, ini juga sama dengan yang sebelumnya ya, menceritakan bahwa dulu para sahabat ya bersama Rasulullah SAW datang dengan niat melakukan haji ifrad. Ya. Tentu ini sebagian sahabat, mereka berihlal menyuarakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik bil hajj, ya Allah kusambut panggilanmu untuk haji. Nah, datang ke Makkah dengan niatan haji ifrad. Kapan mereka sampai? Mereka sampai di Makkah itu tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi memerintahkan mereka untuk mengubahnya jadi umrah. Ya, sudah berarti enggak jadi haji langsung. Tapi umrah dulu. Ya, tadi kita katakan kalau umrah dulu ya tahallul, tawaf, sa'i, tahallul. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayyul hil, ini halal yang bagaimana, tahallul yang bagaimana? Nabi jawab, al-hillu kullu, ya halal semua, tahallul sempurna, lengkap. Jadi kalian setelah umrah, tahallul, ya betul-betul sudah seperti biasa. Jadi yang tadinya haram karena ihram, menjadi halal semua. Ya. Yang tadinya enggak boleh pakai wangi-wangian, jadi boleh. Yang tadinya enggak boleh mungkin motong rambut, jadi boleh. Yang tadinya apa harus pakai pakaian ihram, ganti pakaian biasa. Bahkan yang tadinya tidak boleh berhubungan dengan istri, jadi boleh. Berarti sudah total, betul-betul tahallul yang total. Ya. Nah, ini perintah Nabi seperti itu. Nah, berarti ya sudah, setelah itu mereka tunggu sampai tanggal 8. Nah, ini tanggal berapa tadi? 4, ya kan? Berapa hari lagi? Ya, tunggu. 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 4 atau 5 hari, tanggal 8-nya itu. Nanti mulai haji lagi, baru labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, ku sambut panggilanmu untuk haji. Baru begitu. Mulai lagi start. Mulai untuk haji. Ya. Sampai tanggal 13. Begitu ya. Nah, kalau misal ya. Misal mereka enggak mengubah. Terus gimana? Datang tanggal 14 itu. Ya, tanggal 4 ya. Kalau mereka enggak mengubah. Ya, misalnya terus dengan haji ifradnya. Ya sudah, sejak tanggal 4 mereka sampai tanggal 8 itu terus pakai pakaian ihram terus. Kalau ifrad ya seperti itu. Sampainya tanggal 4 ya lanjut terus, enggak tahallul. Lanjut terus menghindari larangan-larangan ihram ya. Tanggal 5 ya terus seperti itu, 6, 7, 8 ya lanjut haji. Jadi enggak ada pemutusan ya. Lanjut sampai selesai haji tanggal 13. Nah, itu bedanya antara ifrad dengan tamattu. Ya, nah, sesungguhnya yang Nabi perintahkan untuk tamattu ya memang lebih ringan ya dan lebih bagus, lebih ringan dan lebih bagus, ya. Nah, ini juga dalil bagi ulama yang berpandangan harus jadi tamattu ya. Wajib jadi tamattu karena ini perintah Nabi. Fa amarahum, Nabi perintahkan mereka seperti itu. Ya. Kemudian hadis berikutnya. Al haditsut tasi' wa thalathun ba'da al mi'atain. Hadis yang ke 239 ya. Menurut cetakan ini sekarang berpindah ke bab yang lain. Atau masalah yang lain. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair. An Urwah bin Az-Zubair qala su'ila Usamah bin Zaid wa ana jalisun kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa'. Qala kana yasiru al-anaqa fa idza wajada qajwatan nassa. Dari seorang tabi'in Urwah bin Zubair, beliau mengatakan su'ila Usamah ibn Zaid, bahwa sahabat Usamah bin Zaid ditanya, wa ana jalis, dan saya ketika itu sedang duduk, artinya duduk ya, melihat bagaimana sahabat Usamah bin Zaid ditanya lalu menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya apa? Kaifa kana Rasulullah sallam yasiru hina dafa'a. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjalan ketika beliau bertolak, yakni maksudnya min Arafah ila Muzdalifah, bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Faqala, maka beliau menjawab, kana yasiru al-anaqa, beliau itu berjalan ya dengan jalan yang santai. Wa idza fa idza wajada fajwatan, bila beliau mendapatkan celah, nassa, beliau lebih cepat. Ya. Beliau lebih cepat. Nah, ini kalau begitu menceritakan tentang salah satu tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berjalan selama melakukan manasik haji. Ya. Dulu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik unta, ya. Mungkin juga sesekali jalan, wallahu a'lam. Yang jelas ya, para sahabat ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki. Banyak dari mereka yang berjalan kaki. Nah, bagaimana tuntunan Nabi? Apa cepat-cepat lari atau bagaimana? Atau santai? Nah, ini sahabat Usama bin Zaid ditanya bagaimana tuntunan Nabi, dulu Nabi seperti apa jalannya, terutama ketika dari Arafah ke Muzdalifah, ya. Dari Arafah, ini kita ingat kembali kemarin kapan dari Arafah itu? Tanggal 9 malam, artinya sudah masuk 10 ya. 9 kan siang ya, masuk maghrib kan 10, ya kan? Dari Arafah. Nah, masuk maghrib, ini berarti mulai tanggal 10 ya, malamnya. Berjalan ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu nanti Nabi sholat maghrib dan isya di sana. Nah, dari situ Nabi SAW berjalan dengan al-anak, jalan yang santai berjalan. Nah, ketika beliau mendapat celah, ini kan banyak orang ya, banyak orang. Ketika ada celah, beliau lebih cepat. Kalau sedang banyak orang, santai biasa. Begitu. Ini tuntunan Nabi seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Di antaranya, ya, jalan ketika haji itu sudah enggak perlu apa tergesa-gesa. Dan ketika ada orang memang di depan itu banyak, enggak usah kita memaksakan untuk apa nyalip-nyalip mereka, ya, sehingga mendesak-desak, jangan. Ya, di sini Nabi saja, ini Nabi, ya kan, yang bila beliau perintahkan, ayo kosongkan jalan di depan, ya bisa saja, ya kan. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi biarkan para sahabat yang lain berjalan di depannya, ya, ketika ada celah, memang ada celah, bukan dibuat-buat ada celah. Ketika ada celah, beliau maju lebih cepat, begitu. Ya. Dan ini seperti diingatkan dalam syarah, ya, dalam penjelasan hadis ini, mengingatkan kita kepada sebagian orang yang seperti zaman sekarang ini banyak terburu-buru. Apalagi yang pakai kendaraan, ya. Pakai kendaraan itu sudah mungkin yang pernah haji mengalami bagaimana ramenya, dan sudah pada pengen cepat-cepat itu, yang pakai mobil itu malah itu pengen cepat-cepat. Kenapa? Ya biasa orang seperti itu, terutama mobil-mobil yang apa bolak-balik, ya, nah, cari duit kan, cepat sampai balik lagi cari penumpang. Nah, begitu. Akhirnya terburu-buru, wah, nanti sudah main klakson itu tatet-tatet. Jadi enggak apa, kehusuan hajinya itu enggak tercapai. Ribut bising dengan apa? Suara-suara kendaraan yang seperti itu. Nah, ini enggak sesuai sunnah, ya. Jadi memang paling enak kalau di sana itu bagi yang mampu, ya. Kalau yang enggak mampu lain lagi. Yang masih mampu segar memang jalan seperti itu, ya. Jalan santai, meresapi, merenungi yang dibaca, merasakan, ya, jalan untuk haji ini kan ibadah semua, jadi dinikmati hajinya itu, dinikmati, ya. Nah, apa? Kalau seperti itu, ya, insya Allah perjalanan haji itu betul-betul ibadahnya lebih terasa, nikmat, ya, nikmatnya lebih terasa, ibadahnya lebih terasa. Karena jalan itu pun harus kita menyadari sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang terburu-buru itu, ya, sudah akhirnya kayak mau cepat-cepat saja, cepat-cepat selesai. Ya gimana ibadah kok ingin cepat-cepat selesai seperti itu? Nah, lain halnya kalau memang sudah tidak mampu harus pakai kendaraan, ya sudah gimana lagi, ya kan? Ya, mengikuti supirnya kan akhirnya. Ya. Baik. kita beralih kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-240. An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada', faja'alu yas'alunahu, faqala rajulun lam ash'ur fahalaktu qabla an adbah. Ya, langsung saya artikan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada', beliau berhenti pada haji wada'. Faja'alu yas'aluna, maka mulailah orang-orang itu bertanya kepada beliau. Ya. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya kepada beliau, lam ash'ur, saya ini enggak merasa. Fahalaktu qabla an adbah, sehingga saya ini menggundul dulu sebelum saya menyembelih. Ya. Qala idbah wala haraj. Nabi katakan sudah, sembelih saja dan tiada dosa. Tidak mengapa. Wa qala al-akhar, yang lain berkata, lam ash'ur, fanahartu qabla an armi. Saya pun lam ash'ur, tidak merasa, sehingga saya menyembelih sebelum saya melempar jumrah Aqabah. Faqala, maka Nabi katakan, irmi wala haraj, lempar saja, tiada dosa, tidak mengapa. Fama su'ila yawma id an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Maka tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan, kecuali beliau menjawab, lakukanlah dan tiada dosa, ya, tidak mengapa. Ya. Nah, demikian hadis ini disebutkan melalui sahabat Abdullah bin Umar bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya. Ini terkait amalan di hari Nahar atau tanggal 10, ya kan? Siangnya. Nah, tadi kita sebutkan 9, misalnya hari ini tanggal 9 siangnya, kan? Siangnya hari ini tanggal 9 berarti hari Arafah, ya. Wukuf di Arafah. Sampai maghrib, ya, pindah dari sini ke Muzdalifah. Ya, pindah dari sini ke Muzdalifah. Terus jalan ke Muzdalifah. Ini berarti sudah tanggal 10 kalau Hijriah, kan? Bermalam di Muzdalifah. Apa amalan di Muzdalifah itu? Ya sudah, istirahat, tidur. Sholat sampai di sana, maghrib, isya, jamak dan qasar. Kemudian istirahat. Untuk malam di Muzdalifah itu tidak ada amalan-amalan khusus. Memang istirahat. Nabi saja tidur, istirahat. Ya. Enggak menghidupkan malam, zikir-zikir, tidak. Istirahat. Karena besoknya 10 siang ini amalan-amalan cukup banyak. Tidak pula di Muzdalifah itu harus cari kerikil. Ya, harus cari kerikil dulu. Ya, tidak juga. Kerikil itu sebetulnya diambil di mana saja bisa. Boleh, enggak ada tuntunan harus kerikil Muzdalifah, enggak ada. Ya. Memang dulu Nabi ya mengambil di situ, cuma itu bukan artinya sebagai sunnah. Mesti ngambil di situ, tidak. Karena sebagian orang sekarang ini seolah-olah ke Muzdalifah itu tujuan intinya mengambil kerikil. Sehingga banyak jamaah haji Indonesia, ini disayangkan ya, ke Muzdalifah itu ya untuk itu. Biasanya berhenti di Muzdalifah, cari kerikil, selesai cari, pergi. Akhirnya meninggalkan Muzdalifah di waktu malam. Padahal justru anjurannya itu mabit, ya, mabit, bermalam di Muzdalifah. Ya. Jangan tinggalkan Muzdalifah. Jangan tinggalkan bermalam di Muzdalifah. Nabi mengizinkan untuk meninggalkan Muzdalifah itu di waktu malam, akhir-akhir ya terutama, wanita-wanita, ya, orang-orang yang lemah, wanita-wanita yang memang ya kondisi mereka kondisi khusus biasanya ya, baru boleh mereka pergi dulu ke Mina setelah dari Muzdalifah. Tapi yang lain bermalam sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah gitu. Ya. Nah, sudah selesai sampai sholat subuh di Muzdalifah. Setelah sholat subuh, tunggu sebentar sampai mau terbit matahari. Sebelum terbit matahari, berangkat. Nah, dari situ berangkat kemana? Ke Mina. Tanggal berapa ini? 10 Dzulhijjah. Atau disebut hari Nahar. Ya, kalau kita Idul Adha di sini, ya. Kita di sini Idul Adha. Di sana jemaah haji hari Nahar. Ya, hari Nahar semuanya juga hari Nahar ya. Cuma untuk jemaah haji mereka kan enggak sholat di situ, di Mina tidak. Mereka ada amalan, beda dengan amalan-amalan kita yang di luar. Taib. Di situ tanggal 10 ini apa amalannya? Nah, amalannya ini yang tadi disebutkan dalam hadis. Intinya ada 4 amalan. Pertama, melempar jumrah di Mina itu, sampai di Mina melempar jumrah Aqabah. Ini yang pertama. Yang kedua, nahar, menyembelih hadyu, menyembelih sembelihan, sembelihan haji yang tamattu, yang kiran, ya, menyembelih sembelihan haji. Kemudian yang ketiga, ya, halq, menggundul. Ini tahallul, tahallul yang pertama ini. Ya, tahallul yang pertama, menggundul. Kemudian yang keempat, tawaf ifadah. Ya. Nah, dari Mina itu nanti ke Mekah tawaf. Nah, ini 4 amalan pada tanggal 10. Ya. Nah, misalnya tadi kan sampai di situ di Mina, mana jumrah Aqabah? Jumrah Aqabah itu paling ujung. Karena nanti dia akan melewati jumrah yang pertama. Oh, jangan itu, bukan Aqabah itu. Lewati. Nah, ada jumrah lagi. Jumrah itu kayak apa sih? Kalau itu kayak tugu. Kayak tugu itu, besar. Kemudian ada lingkaran di pilut, namanya haut ya. Jadi kayak tembok melingkaran, nah di tengahnya ada tugu. Itu jumrah. Ya, kalau sekarang sudah enggak kayak tugu lagi, sekarang dibikin agak gepeng besar ya. Biar gampang. Sekarang ditingkat lagi, ada 3 tingkat. Nah, dulu tidak. Dulu di bawah sama di atas. Itu yang zaman saya di sana ya. Sebelumnya ya cuma di bawah saja. Nah, waktu itu masih bentuk tugu. Yang pertama, bukan itu. Maju lagi. Ada lagi yang kedua, bukan itu. Maju lagi. Ada lagi yang ketiga, itu namanya jumrah Aqabah. Ya. Itu namanya jumrah Aqabah yang terakhir, yang ketiga. Nah, lempar di situ 7 kali. Setiap kali lemparan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Tidak boleh, wah 7 sekaligus sajalah, gampang. Tidak. Sebagian orang gitu. Ya, 7 ya sudah sekaligus saja, kan 7 juga kena semua ini. Bukan gitu. Ya. Satu-satu. Ini ibadah, ini ibadah ya. Allah menuntunkan seperti itu. Lempar dengan kerikil-kerikil yang sebesar apa? Sebesar ujung jari kelingking ini, ya. Kayak koro itu kalau kita di sini ya. Sebesar itu. Ya, kerikilnya jangan besar-besar nanti. Ya, enggak sesuai dengan sunnah, kalau enggak kena ngenain orang juga bahaya nanti. Ya. Makanya yang kecil, memang aturannya begitu. Nabi katakan bibit lihada farmu, dengan yang seperti ini kalian melempar. Wa iyyakum bil ghulu, jangan berlebih-lebihan. Jadi Nabi mencontohkan lalu memberitahu seperti ini, jangan berlebih-lebihan. Ya, itu nasihat Nabi. Nyatanya orang-orang apa? Ada yang gede, ada yang sandal, ada yang payung. Nah, ini sudah tidak karuan ini, ya. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang jelas sudah selesai melempar jumrah Aqabah. Amalan kedua tadi apa? Nahar, menyembelih sembelihan hadiu. Sudah, menyembelih kambing, yang mau kambing, yang haji tamattu. Kemudian apa? Yang unta. Nah, setelah itu halak tahallul gundul di situ, ya. Gundul lebih bagus daripada mencukur saja. Kalau mau mencukur ya boleh, itu tahallul juga. Tapi jangan dicukur, digunting ujungnya saja yang laki-laki, ya. Ujung cuma satu ruas jari digunting, itu salah. Yang seperti itu perempuan. Tahallul yang seperti itu, gunting rambut seperti itu perempuan. Jadi kita laki-laki jangan seperti perempuan, salah, ya. Laki-laki yang mau tahallulnya gunting mencukur saja, cukur rata semuanya, dicukur, ya, dicukur semua rambutnya. Ya, nah, yang gundul lebih afdal. Gundul lebih afdal. Nah, setelah itu dan ini sudah kembali ke tadi, sudah tahallul awal, sudah kembali ke pakaian biasa ini, ya. Sudah kembali ke pakaian biasa. Jadi kata Nabi, kalau sudah melempar sudah halal semua kecuali wanita. Idza ramaitum jumratal aqabah faqad halla lakum kullu syai illa an-nisa, kata Nabi. Kalau kalian sudah melempar jumrah Aqabah, maka halalakum kullu syai, sudah halal semua. Yang tadinya haram karena ihram, halal semua kecuali an-nisa, perempuan. Jadi belum boleh menggauli istrinya, ya, bagi seorang lelaki. Ya. Ya. Belum. Jadi ini ada tahallul tahap pertama, ya, istilahnya tahallul masih tahap pertama. Nah, sehingga nanti tadi setelah menyembelih sudah tiga amalan, kan? Pergi ke Mekah dari Mina. Nah, ke Mekah untuk apa? Nah, ini amalan yang keempat, tawaf ifadhah namanya. Tawaf ifadhah atau disebut juga tawaf ziarah. Ada sebutan tawaf ifadhah, ada sebutan tawaf ziarah. Nah, tawaf di situ 7 kali tawaf. Nah, tawafnya sudah ada perbedaan dengan tawaf sebelumnya. Di antara perbedaannya apa? Ya ini, pakaiannya sudah ganti kita. Sudah pakaian biasa tawafnya. Kemudian sudah tidak ada lagi tentunya buka apa? Bahu kanannya harus terbuka. Sudah, kita pakai pakaian biasa sudah. Ya, wangi-wangian sudah boleh. Tawaf kondisi pakaiannya sudah bersih, wangi, habis mandi, enggak ada masalah, sudah. Perlu lari-lari dulu yang 3 putaran? Tidak, sudah. Ya. Ya, jadi sudah tawaf 7 kali. Salat sunnah 2 kali tawaf, 2 kali apa? 2 rakaat setelah tawaf. Maaf. 2 rakaat setelah tawaf, salat sunnah tawaf, ya kan? Kemudian yang apa namanya? Sa'i, ya, sa'i, begitu. Nah, sudah. Nah, setelah tawaf ini berarti sudah tahallul yang kedua, sudah tahallul yang sempurna. Ya. Sudah tahallul yang sempurna, sudah tidak ada lagi larangan ihram termasuk an-nisa, wanita, ya, bagi suami dan istri boleh. Ya. Sudah tidak ada larangan lagi. Nah, ini tanggal 10 selesai 4 amalan. Tadi kan masih di Makkah ini, sudah balik lagi ke Mina lagi. Ya, tanggal 10 ini tadi amalan selesai, balik lagi ke Mina. Nah, di Mina itu nanti bermalam di sana tanggal 11, 12, 13, ya. Begitu. Ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas terkait hadis ini, bagaimana dengan 4 amalan tadi? Apa yang didahulukan? Nah, sunnahnya, afdolnya seperti tadi yang kita urutkan. Seperti tadi yang kita urutkan. Melempar dulu, kemudian menyembelih sembelihan haji, kemudian tahallul, gundul, kemudian tawaf. Urutannya itu yang paling afdol. Nah, bagaimana kalau dibalik? Nah, ini pertanyaan sahabat. Ada yang mengatakan kepada Nabi, lam ashur fahalaktu qablan adbah. Saya enggak merasa. Ya, ternyata saya sudah gundul dulu sebelum saya nyembelih. Gimana ini? Nabi katakan, idbah wala haraj. Sudah sembelih saja. Tidak apa-apa. Ya. Dibolehkan oleh Nabi. Ada lagi yang bertanya, alam ashur fanahartu qabla an armi. Saya enggak merasa. Saya justru nyembelih dulu sebelum saya melempar. Nabi katakan, irmi wala haraj. Sudah, lempar. Enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Ya, jadi kalau begitu, Nabi ditanya, jawabnya seperti itu. Bahkan, tidaklah ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan, kecuali jawabnya lakukan dan tidak apa-apa. Jadi kalau begitu empat ini terserah mau mana dulu boleh. Ya. Ini bab bolehnya, tapi kalau bab afdolnya lebih utamanya tadi. Misal kok sekarang ya berdasarkan ini ada jemaah haji yang dari apa namanya Muzdalifah tadi kan pagi kan sholat subuh ya di Muzdalifah, dia enggak ke Mina dulu, dia malah ke Mekah dulu. Mau tawaf dulu, baru nanti ke Mina. Gimana ini? Ya boleh, boleh. Ya, nah jadi ini semuanya ada kelonggaran ya, ada kelapangan kelonggaran sehingga dibebaskan mau mana dulu yang dilakukan. Hanya saja afdolnya seperti urutan tadi. Kemudian di sini kalau terkait dengan tahallul yang pertama dan kedua tadi ya seperti yang disebutkan tadi, intinya kata ulama ini kan ada tawaf, ada menyembelih, ada menggundul, ada melempar ya. Nah, untuk menyembelih ini sementara kita kesampingkan ya. Jadi misalnya tadi melempar, menggundul sama tawaf. Kalau sudah melakukan dua dari yang tiga ini sudah tahallul yang pertama. Kalau sudah melakukan tiga-tiganya, ini sudah tahallul yang sempurna, gitu ya. Itu yang dijelaskan beberapa ulama rahimahumullah. Ya kiranya mungkin sementara ini yang kita jelaskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.